إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا satu perangai, satu penyakit dari sekian penyakit yang amat berbahaya bagi umat manusia yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian pula diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Penyakit yang hampir menimpa mayoritas umat manusia, penyakit yang amat berbahaya yang akan mengakibatkan dirinya terjatuh kepada kekufuran, terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada kezaliman dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Itulah penyakit hasad. Tamanni zawal ni'mat an ghairi, berharap agar kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain hilang. Apakah keinginan tersebut terwujud ataukah tidak? Apakah keinginan itu disertai dengan upaya untuk mewujudkan harapannya sehingga nikmat itu hilang dari saudaranya, ataukah tidak ada upaya? Walaupun sekedar menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian menginginkan hilangnya keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Apakah mereka hasad terhadap pemberian yang Allah berikan kepada sebagian hambanya? Allah telah menganugerahkan kepada keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam Al-Kitab, demikian pula nubuah, demikian juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengingatkan, melarang kita untuk hasad satu sama lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, wala tabaghadu wala tahasadu wala tajabaru wakunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling memusuhi, janganlah kalian saling hasad, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya penyakit ini, penyakit hasad, menimpa umat-umat terdahulu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Az-Zubair radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umamin qablakum al-hasadu wal-baghda'u hiyal haliqah la aqulu tahliqu asy'ar walakin tahliqu ad-din. Sungguh telah menjangkiti kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, itulah hasad dan permusuhan. Dia benar-benar akan menggundul, akan menghabiskan, bukan menghabiskan rambut kalian, namun menghabiskan agama kalian. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hasad merupakan dosa pertama Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di langit. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan dengan tangannya yang mulia. Allah ajari Nabi Adam nama-nama segala sesuatu yang tidak diajarkan kepada malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada Adam alaihissalam dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah iblis laknatullah alaih, karena hasad yang ada dalam dirinya menyebabkan dia tidak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud bersama dengan malaikat. Lihatlah iblis laknatullah alaih, karena hasad yang ada pada dirinya, Allah keluarkan dirinya dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam, maka para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala pun sujud menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sementara iblis enggan untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena kesombongan yang ada dalam dirinya, dan dia termasuk orang-orang kafir. Sebagaimana pula hasad menyebabkan seseorang menzalimi orang lain, bahkan dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi, pembunuhan yang pertama kali disebabkan karena hasad. Tatkala salah seorang dari putra Nabi Adam alaihissalam diberikan anugerah, diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pengorbanan dia, ibadah dia diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu saudara yang lainnya iri, saudaranya tidak menyenangi hal tersebut, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, watlu alaihim nab'a ibni Adam iz bilhaqqi iz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala laqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ingatlah dan bacakan wahai Nabi kepada umat manusia berita tentang dua anak Adam, berita yang benar. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menerima salah seorang dari mereka, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadahnya, kemudian Allah menolak yang lain diterima karena keikhlasan dan ketakwaan yang ada pada dirinya. Allah menolak yang lain karena tidak adanya keikhlasan. Lalu dia mengatakan kepada saudaranya, la'aqtulannak, aku benar-benar akan membunuhmu. Dan benar-benar dilakukan sehingga dia membunuh saudaranya sendiri karena hasad. Namun lihatlah, barakallahu fikum, akibat dari perbuatannya dia mendapatkan dosa. Setiap orang yang membunuh dengan cara kezaliman hingga hari kiamat. Demikian pula hasad inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi, ahli kitab, yang dulu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diturunkan kitab Taurat, diutusnya para nabi dan para rasul. Namun karena hasad terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka enggan untuk mengikuti agama Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari keturunan Bani Israel, namun dari keturunan Bani Ismail. Lihatlah, karena hasad inilah yang menyebabkan mereka kufur, padahal mereka mengetahui sifat-sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal kebenaran yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal ciri-ciri Nabi tersebut sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, karena disebutkan dalam kitab suci mereka. Demikian pula karena hasadnya mereka terhadap umat Islam, terhadap anugerah yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau bergabung dengan umat manusia kecuali sedikit dari mereka yang Allah berikan taufik kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Sungguh sekian banyak dari ahli kitab menginginkan agar kalian murtad, agar kalian keluar dari agama kalian, padahal mereka mengerti bahwasanya kebenaran berada pada agama Islam. Apa yang menyebabkan keinginan tersebut agar kita kaum muslimin menjadi orang-orang kafir? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, amat banyak akibat dari hasad. Dengan sebab hasad, seseorang akan berusaha untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya. Apakah dengan kedustaan, ataukah dengan ghibah, ataukah dengan namimah, dia akan berusaha untuk menjatuhkan kehormatan orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Dia akan berusaha untuk menghilangkan nikmat itu karena tidak adanya keridhaan dalam dirinya. Bahkan dia akan merasakan gundah gulana, dia akan merasakan kehidupan yang tidak tenang, kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Tatkala melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia susah. Tatkala melihat orang lain mendapatkan hidayah, istiqamah di atas agama, dia pusing. Dia memikirkan bagaimana caranya mereka menyimpang sebagaimana penyimpangan yang dia lakukan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengingatkan tentang hasad, maradun min amradil qulub, penyakit dari sekian banyak penyakit yang menimpa hati manusia. Wa yungqala, dikatakan, ma khala jasadun minal hasad, tidak ada, hampir-hampir tidak ada satu jasad pun yang selamat dari hasad. Walakin al-la'imu yubdi wal-karimu yukhfi, namun orang yang memiliki jiwa yang kotor, memiliki jiwa yang jelek, yang rusak, dia akan menampakkan hasadnya. Adapun orang yang mulia, orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berusaha untuk menyembunyikan dan mengobati penyakit tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita mengetahui sekian banyak akibat dari hasad, maka sepatutnya bagi kita untuk mengetahui obatnya. Tatkala kita mengerti suatu kebatilan, maka sepatutnya pula kita berusaha agar selamat dari kebatilan tersebut. Setelah kita mengetahui al-haq, maka sepatutnya bagi kita pula untuk menjalankan kebenaran tersebut. Orang yang mulia dan orang utama adalah orang yang senantiasa mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerti akan penyakit-penyakitnya ada dalam dirinya. Orang yang senantiasa memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya. Apakah kekurangan itu datang dia ketahui melalui pengamatan dan perhatian terhadap dirinya sendiri, ataukah kekurangan dan cacat itu disampaikan oleh saudaranya? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min mir'atu akhih." Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Tatkala melihat saudaranya memiliki kekurangan, dia tutupi, dia ingatkan, dia terima masukan tersebut. Orang yang beriman, orang yang bertakwa akan menerima apa yang disampaikan oleh saudaranya, karena itu adalah kebaikan dan keutamaan yang diberikan oleh saudaranya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, setelah kita mengetahui bahaya hasad tersebut, marilah kita memperhatikan perkara-perkara apa yang sepatutnya kita upayakan agar diri kita selamat dari bahaya hasad. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya segala sesuatu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekayaan kepada sebagian manusia karena Allah tahu itu adalah kebaikan baginya. Allah menjadikan yang lainnya miskin karena Allah tahu bahwasanya itu lebih baik bagi orang tersebut. Sebagaimana pula Allah berikan keutamaan-keutamaan yang lainnya, istiqamah di atas ilmu, di atas iman. Demikian juga anugerah-anugerah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan segala sesuatu di atas hikmah yang Allah inginkan. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasanya hasad tidak akan mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hasad tidak akan menyebabkan hilangnya kenikmatan yang ada pada diri orang tersebut, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan meyakini akibat-akibat yang akan muncul ketika seseorang membiarkan penyakit hasad yang ada dalam dirinya, akan membuahkan penyakit rohani, penyakit kekufuran, kenifakan, kesyirikan dan kezaliman serta kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Sebagaimana pula orang yang hasad, orang yang iri, orang yang dengki akan menyebabkan dirinya terkena penyakit jasmani. Diteliti, diperhatikan, tidak ada sebab yang tampak dari luar secara lahir, ternyata sebabnya adalah penyakit dalam kalbunya. Kemudian obat berikutnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita keutamaan. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan, sehingga dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah dan taufik, dan diberikan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah kita akan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, penyakit hasad tersebut akan hilang dari diri kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.